الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة رحمني ورحمكم الله. Telah kita tahu kewajiban bagi setiap diri muslim, laki-laki maupun wanita, terhadap agamanya ada empat persoalan, ada empat perkara yang harus dia ketahui. Yang pertama, kewajiban baginya al-ilmu, berilmu tentang agamanya. Penjelasan tentang ilmu, tiga masalah padanya: ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyih wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Mengenal Rabbnya, mengenal Allah Jalla wa'ala, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal agamanya dengan dalil-dalilnya. Yang kedua, al-amalu bih, beramal dengan ilmu yang telah dia ketahui. Al-thalithah, yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkannya di jalan Allah sebagai keharusan setiap diri yang telah mengetahui al-haq, yang telah mengamalkan, maka dituntut baginya untuk menyebarkan, menyampaikan kepada lainnya. Dan yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fi, bersabar di atas rintangan, tantangan di dalam menunaikan, menyebarkan dakwah yang pada kenyataannya tidaklah selalu mulus. Di sana padanya ganjalan, kerikil-kerikil, gangguan-gangguan yang harus dihadapi, maka kewajiban bagi setiap diri untuk bersabar. Empat permasalahan yang selalu setiap kajian akan dimulai, selalu diulang-ulang, diingat-ingat, agar tertanam bagi kita, agar selalu teringat bagi kita, itulah pokok agama Islam, agama yang kita peluk bersama, itulah intinya. Al-ilmu, al-amalu bih, ad-da'watu ilaih, as-sabru alal adha fihi. Sebelum seseorang melangkah untuk mengetahui lainnya, maka dia harus memiliki kekokohan empat dasar permasalahan yang menjadi keharusan setiap diri kaum muslimin. Tentu empat perkara tadi memiliki dasar pokoknya. Dasar dalilnya firman Allah Jalla wa'ala pada surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Jalla wa'ala menyatakan wal asr, bersumpah dengan makhluknya, yakni al-asr. Al-asr baik waktu yang khusus antara ba'da dzuhur sampai terbenamnya matahari, ataupun al-asr di situ maksudnya adalah waktu secara keumuman ad-dahr. Maka Allah Jalla wa'ala boleh, Allah berhak untuk bersumpah dengan makhluknya. Sebaliknya makhluk terlarang untuk bersumpah kepada selain Allah. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man halafa man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala aw liyasmut, atau jika dia tidak mau lakukan itu, tidak mau bersumpah atas nama Allah Jalla wa ala, maka hendaknya dia diam. Maka Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan sesuai kehendaknya, dengan sekian makhluk-makhluknya. Itu hak sisi ingin makhluk Allah membesarkan makhluk-makhluk yang telah dia ciptakan. Maka setelah itu Allah menyatakan, sungguh manusia semuanya dalam keadaan rugi. Manusia semuanya dalam keadaan rugi. Kemudian Allah Jalla wa'ala memperkecualikan pada ayat yang berikutnya. Kita teringat ayat ini senada dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat. Mal'unun wa ma fiha. Terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah. Kecuali yang tidak terlaknat, yang ada di dalam dunia ini adalah mereka yang zikir kepada Allah. Wa man walahu, yang kedua adalah mereka yang menyibukkan diri perkara-perkara yang mengantarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw aliman, dan yang ketiga adalah mereka yang berilmu, yang dengan ilmunya tadi mengantarkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, au muta'alliman, atau mereka yang belajar, yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa mengetahui al-haq. Ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat. Mal'unun wa ma fiha, terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, semua terlaknat. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia semuanya rugi. Barulah Allah sebutkan yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Melainkan orang yang beriman. Allah sebut di situ mereka yang beriman. Apa kaitannya dengan perkara yang pertama, kewajiban setiap diri muslim tentang agamanya? Tadi telah disebutkan adalah mereka yang berilmu. Apa korelasinya dengan ayat ini? Untuk menunjukkan bukti bahwa kewajiban bagi setiap diri tentang agamanya adalah berilmu, sementara ayat itu menyebutkan yang beriman. Maka jawabannya sebagaimana telah disebutkan, tidaklah mungkin seseorang bisa beriman dengan benar melainkan dengan menuntut ilmu tentang agamanya, dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, sehingga dia mengenal Allah, sehingga dia mengenal nabinya, dia mengenal agamanya dengan dalil-dalilnya. Berikutnya kita ambil faedah apa yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala wa ra'ah, mendefinisikan iman. Al-iman lughatan secara etimologi bahasa Arab adalah at-tasdiq. Naam. At-tasdiq. Al-iman secara bahasa at-tasdiq, yakni membenarkan. Adapun secara istilah, barangkali sebelum disebutkan ada yang mengetahuinya, apa definisi iman secara istilah? Jika kita ahlus sunnah selama ini menyatakan orang yang beriman, maka ketika ditanya apa iman itu, apa iman itu, apa definisi iman secara istilah? 6. Al-iman qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, dengan persaksian dua kalimat syahadatnya, dia telah dinyatakan masuk ke dalam Islam, dia telah dinyatakan sebagai orang yang beriman. 6. Qaulun bil lisan wa'tiqad bil qalbi, keyakinan dengan hati. Tidak cukup ucapan dengan lisan bahwa dirinya beriman, tetapi mengharuskan diyakini, disertai di dalam hatinya bahwa dia, apa yang dia ucapkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Wa amalun bil jawarih, dan beramal yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Wa amalun bil jawarih. Tidak cukup menyatakan beriman melalui lisan, tidak cukup kemudian dia hanya disertai pula dengan keyakinan dalam hatinya, tetapi perlu adanya pembuktian dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupannya menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dia sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman. Saya ulang, definisi dari iman secara istilah, naam qaulun bil lisan. Sejak saat ini tidak ada satupun lagi yang tidak mengetahui ketika ditanya apa definisi iman. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa'tiqadun bil qalbi, i'tiqad, diyakini dengan hatinya. Wa amalun bil jawarih, diamalkan dengan anggota tubuhnya. Naam, man yadhkur lana, siapa yang bisa menyebutkan, mengulang hanya tiga rangkaian tadi? Faddal. Mana Abu Abbas? Tidak muncul. Naam, perwakilannya. Taib, salah satu memberanikan diri. Saya ulang, qaulun bil lisan wa'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Taib, Abu Luqman. Fadhal. Kok malu? Tidak perlu malu. Al-iman qaulun bil lisan bil qalbi wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Saya ulang, qaulun bil lisan, qaul ucapan melalui lisan, ucapan dengan lisan, wa i'tiqad, i'tiqad itu keyakinan, bil qalbi al qalb hati, keyakinan di dalam hatinya, wa amalun, amal itu perbuatan, amalan, al jawarih itu anggota tubuh. Kita berbuat itu tidak lepas dari anggota tubuh kita, baik tangan maupun kaki maupun anggota tubuh kita. Kita menjalankan amal ibadah ini, amal ibadah itu, baik secara ucapan maupun secara perbuatan, tidak lepas dengan anggota tubuh. Al-jawarih, amalun bil-jawarih, qaulun bil-lisan, wa'tiqadun bil-qalbi, wa'amalun bil-jawarih. Paham tu, insya Allah. Nah, kalau ditanya selama ini sudah pernah tahu definisi iman seperti itu atau baru tahu saat ini, kita ini ahlu sunnah loh ya, salafi. Nah, ditanya iman saja tak ngerti, tak bisa jawab. Apa iman itu? Kata orang Jawa, ngeletek. Nah. Nah, maka yang seperti-seperti ini, yang dasar-dasar seperti ini mulai dibangun, dikokohkan, dikuatkan. Nah, kita sudah banyak belajar sana sini dan sebagainya. Maka yang seperti ini perlu diulang-ulang, diingatkan kembali. Dasar ini paling mendasar sebelum kita melangkah kepada perkara lainnya. Nah, ditambahkan lagi, yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Yazidu, apa yazid? Bertambah, bitta'ah, dengan ketaatan. Artinya iman itu bisa tambah, semakin meningkat kalau seseorang sedang melakukan amalan-amalan ketaatan. Alaysa kadzalik, bukankah kita kalau sedang semangat menjalankan ketaatan, terasa iman itu sedang meningkat. Maka itu jaga, jangan dibiarkan pupus. Nah, karena iman itu bisa bertambah, wayang kus bil maksiyah, sementara sebaliknya bisa yang kus itu berkurang bil maksiyah, disebabkan kemaksiatan, dosa-dosa yang dia lakukan. Sehingga dari situ bisa tahu sebab lemahnya iman, lunturnya iman itu karena dosa, karena maksiat, karena sudah tidak istiqomah, maka menurun keimanan itu. Selagi iman meningkat, semangat baca Al-Quran mungkin satu juz, dua juz. Ketika tidak semangat, menurun imannya blas, sama sekali tidak baca Al-Quran. Nah, ini salah satu amalan saja. Padahal yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala membacanya itu secara rutin, sedikit tapi rutin, tentunya banyak tapi rutin, kan begitu. Nah, daripada ketika meningkat semangat, ketika turun semangatnya tidak sama sekali, jangankan baca, nyentuh saja tidak. Nah, sibuk dengan kesibukan sehari-harinya, sampai Al-Quran, Kitabullah terasingkan, mahjura, tersisihkan darinya. Demikian pula amalan-amalan yang lainnya, zikir kepada Allah, salat, ibadah-ibadah, amalan-amalan saleh yang lainnya. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Kalau sudah seperti ini, kata Syekh Ubaid, hadza tamamul ilm billah wa bi nabiyyih wa bi dinih. Dengan itu sempurnalah ilmunya dia kepada Allah. Sempurnalah ilmunya dia kepada nabinya. Sempurnalah imannya, ilmunya dia terhadap agamanya. ketika dia sudah merealisasikan iman dengan sebenarnya. 6. Illal ladzina amanu. Maka jawabannya, di mana di sana disebutkan ilmu padahal Allah Jalla wa Ala sedang menyebutkan orang-orang yang beriman? Ketahuilah bahwa ilmu seseorang ketika benar akan mengantarkan kepada keimanan yang benar pula. Yang kedua, wa amilus salihat, beramal dengan amalan yang saleh. Dhabit al-amalus salih. Selanjutnya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala menyatakan patokan sesuatu amalan itu dikatakan saleh, ma tawaffara fihi al-ikhlas lillah, selama terpenuhi padanya keikhlasan kepada Allah Jalla wa'ala. Salah satu syarat untuk bisa dikatakan itu amalan yang saleh, ma tawaffara fihi al-ikhlas lillah wa al-mutaba'ati li rasulillah. Dan patokan atau syarat berikutnya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ukuran untuk dikatakan atau dinyatakan amalan itu saleh, ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dengan itu kita untuk mengukur amalan itu saleh? Bukan kemudian dia sedang melakukan amalan yang menyelisih sunnah, dikatakan mudah-mudahan amalan kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akan diterima amalan itu? Allah akan menerima amalan itu, amalan yang saleh. Dan amalan saleh itu pada hakikatnya telah terpenuhi tatkala sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mudah-mudahan semoga amalan itu diterima ketika terpenuhi dua syarat itu sekaligus. Yang ketiga, wa tawasaw bil haq. Saling menasehati sebagian terhadap sebagian yang lainnya dengan al-haq. Kita mengetahui bahwa agama ini dibangun di atas nasihat. Teringat kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama Islam itu dibangun di atas nasihat. Maka sesuailah dengan apa yang Allah ingatkan pada ayat ini, salah satu mereka yang tidak rugi adalah watawasaw bil haq. Saling nasihat menasihati. Seorang tidak lepas padanya kekurangan, kesalahan. Nah, maka perlu diingatkan, perlu diluruskan. Dan bukanlah suatu keaiban ketika dia menjalankan suatu kesalahan, maka kemudian dinasihati dan kemudian dia mau menerimanya. Nah, maka sebaik-baik dari mereka yang bersalah adalah mereka yang mau bertaubat, mereka yang mau kembali kepada al-haq. Wal haqqu yu'raf minal kitabi was sunnah wa ijma'is salafis salih. Dan al-haq itu diketahui dari Al-Qur'an, al-haq itu diketahui dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan al-haq itu diketahui melalui ijma' salaf, kesepakatan para ulama salaf. Minat tabi'in wa immatit tabi'in wa man ba'dahum, dari kalangan sahabah maupun dari kalangan imam-imam para tabi'in dan generasi sesudah mereka. Al-haq bukanlah diketahui melalui afkarul bashar, melalui pikiran-pikiran manusia. Al-haq tidaklah diketahui melalui manahijul bashar, metode-metode yang dicanangkan oleh manusia. Kalla wa kalla, sama sekali tidak. Naam. Kenapa demikian? Li'anna kulla firqatin minath-thalathati wa sab'ina tad'i anna 'amalaha haqqun. Kalaulah ukuran al-haq itu tadi seperti itu, maka ketahuilah setiap firqah, setiap kelompok 73 golongan yang ada, semua mengaku-ngaku bahwa amalannya, firqahnya berada di atas al-haq. Nah, sementara yang dikuatkan oleh dalil yang hak amalannya adalah firqatun wahidah faqat, hanya satu firqah saja. Nah, yakni firqatun najiyah. Firqah yang selamat adalah firqah an-najiyah, atau namanya, nama lainnya at-ta'ifah al-mansurah, kelompok atau golongan. Ta'ifah itu sama dengan firqah. Al-mansurah yang dimenangkan. Nah, mereka diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari azabnya. Itu sama. Atau ahlus sunnah wal jamaah, atau salafiyun, atau ahlul hadith, semua sama. Tidak kemudian firqatun najiyah itu berbeda dikit dengan al-ta'ifatul mansurah, atau ta'ifatul mansurah berbeda dikit lagi dengan ahlul hadith. Tidak. Tetapi beda nama tadi, tetapi satu makna. Al-firqatun najiyah, al-ta'ifatul mansurah, ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadith, atau as-salafiyun. Semua penamaan-penamaan tadi bukan mengada-ngada, tetapi berdasarkan dengan dalil. Maka salah satunya al-firqatun najiyah, dikatakan najiyah, selamat. Selamat dari 73 golongan yang Allah akan masukkan 72 tadi ke dalam an-nar, dan hanya satu saja yang selamat. Maka 72 tadi firqahnya, amalannya adalah batil. Walaupun yujad indaha syai' minal haq, walaupun ada padanya mereka al-haq. Ada pada 72 golongan tadi al-haq, tetapi pada dasarnya firqahnya mereka di atas kebatilan. Maka janganlah ragu atau terkena syubhat. Buktinya amalan dia itu juga bagus, amalan itu juga sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis. Kok disalahkan firqah tadi, kok dikatakan sesat dan sebagainya. Maka ukurannya, selama firqah itu tidak sesuai dengan apa yang telah dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, oleh salafus salih, maka dia firqah yang menyimpang, apapun namanya. Maka yang selamat hanya satu, yakni ahlus sunnah wal jamaah, mereka yang berada di atas al-haq. Nam, berpegang teguh di atasnya. Nam, di atas Al-Quran was sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nam, buktinya mereka firqah tadi mengaku juga berdasarkan Al-Quran was sunnah. Jawabannya adalah, walaupun mereka mendengang-dengungkan mengaku berada di atas Al-Quran was sunnah, tapi mengapa mereka kemudian menjadi menyimpang? Disebabkan apa yang mereka fahami dari Al-Quran was sunnah tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh salaf, salafus salih. Sehingga kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak cukup menyatakan berdasarkan Al-Quran was sunnah, tetapi harus dikunci dengan pokok yang ketiga, berdasarkan Al-Quran was sunnah ala fahmis salafis salih, sesuai menurut pemahaman salafus salih. Jika tidak dengan ikatan yang ketiga ini, dengan pemahaman salaf, walaupun dia berdasarkan Al-Quran, maka Al-Quran bisa ditafsirkan atau diartikan kesana kemari sesuai dengan keinginannya. Demikian pula hadith, dia pakai hadith yang sahih tapi ditafsirkan kesana kesini sesuai dengan maunya, sesuai dengan kepentingannya. Tapi tatkala didapati ayat Al-Quran, didapati hadith Nabi SAW, dikembalikan kepada pemahaman salaf. Siapa salaf itu? Generasi pendahulu kita, as-salih yang baik. Siapa yang dimaksud? Yakni generasi yang bersama Rasul, yakni para sahabat. Kemudian yang setelahnya adalah para tabi'in, yang mereka belajar ilmu dari para sahabat. Dan generasi sudah para tabi'in, yakni tabi'ut tabi'in, generasi yang ada setelah tabi'in yang mereka belajar kepada para tabi'in. Para tabi'in belajar dari para sahabat belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka silsilahnya, sanadnya jelas sehingga diikat. Memahami Al-Qur'an dan Sunnah bukan menurut masing-masing diri kita, tetapi sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. 6. Wa tawasau bil haq, dan yang terakhir wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Maka kalimat ini jelas. 6. Dari sini kita bisa mengambil satu faedah di antaranya, bahwa ahlus sunnah wa ahlus salaf la yasta'jilun. Kata Asy-Syaikh Ubaid hafizahullah ta'ala, bahwa ahlus sunnah, bahwa salaf itu tidaklah tergesa-gesa dalam bersikap. Diambil dari watawasau bis sabr, saling nasihat menasihati di atas kesabaran, melainkan mereka menyikapinya dengan ta'anni, dengan sikap perlahan-lahan. Artinya perlahan tapi pasti. 6. Di atas dalil, di atas kejelasan, untuk sampai kepada keputusan yang benar insyaallah ta'ala. Nah, maka perlu adanya kesabaran. Maka kita bertanya, apa kesabaran itu? As-sabru lughatan al-habs wal-man'u. Al-habsu wal-man'u. Sabar secara bahasa adalah al-habs, menahan diri. Al-man'u, mencegah diri. Itu secara bahasa. Sebagaimana iman didefinisikan secara bahasa dan juga secara istilah, maka kesabaran secara istilah, habsu al-lisan anit tashakki wat-tasakhut, menahan lisan dari adanya keluh kesah, dari adanya sikap murka, tidak rela dengan ketetapan Allah. 6. Dan juga wan nafsu anil jazak, menahan jiwa. Kalau tadi menahan lisan, sisi lain menahan jiwa. Anil jazak, dari adanya mengeluh. Wal jawarih, menahan dari anggota tubuh, berupa diantaranya latmil hudud, menampar pipi. Wasyakil juyub, merobek-robek saku. Apa perbuatan ini? Meratap ketika Allah Jalla wa'ala tentukan ada dari keluarganya yang wafat, maka kemudian dia tidak bisa sabar sehingga sampailah pada sikap an-niyahah, meratap. Yang ini biasanya dilakukan oleh kaum wanita, tidak menutup kemungkinan bagi laki-laki. 6. Dan beberapa bentuk yang lainnya. Ini kaitannya dengan al-jawarih. Sehingga sabar, yakni habsul lisan, menahan diri, menahan lisan dari adanya keluh kesah, murka, ngomel, ya, bicara kesana kemari, menunjukkan ketidakrelaannya dengan takdir Allah. Kemudian sabar itu pula menahan jiwa dari adanya keluh kesah. 6. Dan juga menahan diri pula dari anggota tubuh untuk berbuat apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bisa dipahami? sabar secara bahasa maupun sabar secara istilah. Maka sabar itu terbagi menjadi tiga. Al-awwal, yang pertama, sabr ala ta'atillah, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sehingga dia bisa tunaikan sampai sempurna ketaatan kepada Allah. Au qariban minal kamal, atau setidaknya mendekati kepada kesempurnaan. Maka proses untuk bisa ke sana harus dengan sabar. Taat itu bukan sekedar berbuat taat, tapi di sana diuji kita. Perlu adanya latihan, perlu adanya proses sehingga sampai kepada tingkat kesempurnaan ketaatan yang utuh. Atau setidaknya ketika tidak mampu untuk seutuhnya, setidaknya mendekati. Nah, maka Allah Jalla wa'ala sebutkan firman-Nya pada surat At-Taghabun ayat ke-16, fattaqullaha mastata'tum, takwalah kalian kepada Allah kalian. Maksudnya, setelah kalian usaha semaksimal mungkin, setelah kalian sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan ketaatan tadi, kemudian sampai pada ujungnya kalian sudah tidak mampu lagi, fattaqullaha mastata'tum. Contoh misalkan salat, kita menjalankan ketaatan, hukum asalnya adalah berdiri, al-qiyam. Sudah dipaksakan berusaha berdiri, kondisinya sudah kondisi sakit, tapi dia berusaha untuk berdiri, sudah semaksimal mungkin, tetapi dia tidak tahan, maka dia bagaimana lagi untuk melakukannya, untuk melanjutkannya. Maka Allah Jalla wa'ala perkenankan baginya untuk sholat dalam keadaan duduk. Fattakullaha mastata'tum. Bukan belum dicoba, dia kemudian milih duduknya. Tidak, tetapi dia sudah maksimal berusaha untuk berdiri, tapi tidak mampu. Nah, fattaqullaha mastata'tum. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarahnya, sabar menjalani ketaatan kepada Allah perlu kesabaran. Kenapa? Li'anna nafsa turidul kasal wa turidul rahah. Karena memang pembawaan jiwa itu kecenderungan untuk malas, aras-arasan, kurang semangat. Kalau sudah urusan taat, nanti dulu, sebentar lagi. Ya, insya Allah nanti saya lakukan. Ya, menunda-menunda. Adanya malas. Waturidur rohah, dia pengen rohah, pengen nyantai. Tidak pengen kemudian dia perpayah-payah. Padahal di situ ajarnya di situ. Kalian mau ajar sedikit, kalian mau buang tenaga kalian, di situ akan mendapatkan ajar, dan insya Allah tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Fala budda an yasbir, yasbiroha al insan ala ta'ah. Maka wajib mengharuskan bagi seseorang tadi untuk sabar menjalani ketaatan. Wa ala salat, menjalani salat perlu sabar atau tidak? Sholat itu bukan sekali, tapi tiap hari. Seharinya pun 5 kali. Habis maghrib, belum habis ini, ntar lagi ketemu isya. Habis isya lega sudah. Tapi besok hari pagi, pagi-pagi sudah ketemu subuh. Terus kalian jalankan aktivitas, Allah Jalla wa'ala dipanggil lagi. Terus demikian, selesai ketemu lagi dengan 5 waktu berikutnya. Bukankah ini berat? Berat, kecuali bagi orang yang beriman. Wa 'alas siyam, demikian pula puasa. Wa 'alal jihad fi sabilillah, demikian pula amalan jihad fi sabilillah. Maka jika kecenderungan jiwa ini tidak suka atau merasa berat, yasbiruha wa yahbisuha ala ta'ah. Dia berusaha sabar, dia berusaha menahan dirinya untuk dia kekang demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan itu, dia rela semata-mata untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. 6. Bawaan dirinya dia tidak mau, bawaan dirinya dia berat, tapi karena Allah Jalla wa'ala perintahkan, dia perjuangkan itu semua. Yang kedua, sabara ala maharimillah. Dia sabar terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? An-nafs turidul muharramat wasyahawat. Jiwa itu kecenderungannya menginginkan perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara syahwat. Tamilu ilaiha wa tanzi'u ilaiha, cenderung padanya, tertarik kepadanya. Maka menjalankan yang haram gampang, mudah, dan banyak yang tertarik. Sementara ketika amalan itu amalan ketaatan, sedikit sekali dari mereka yang mau mengikuti atau mereka yang menjalaninya. Fala budda an yarbitaha wa yahbisaha anil muharramat. Maka hendaklah dia tahan dirinya dari apa yang diharamkan. Maka ini yahtaj ila sabar, memerlukan kesabaran. Walaysa minas sahal man'in nafs anisyal muharramat. Bukanlah suatu perkara yang gampang menahan diri dari perkara yang diharamkan. Apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa saja yang Allah haramkan di dalam sunnah, sudahkah kita bisa menahan diri dari semuanya atau masih sebagiannya? Maka kau coba kita koreksi masing-masing diri kita. Kita teliti, ini sudah bisa saya jalankan untuk menjauhinya, ini belum, ini masih setengah-setengah, ini kadang-kadang, ini dan sebagainya dan sebagainya. Kumpulkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis, kita telaah satu persatu. Ini belum semuanya, ini sudah lulus, ini masih gagal, ini seterusnya. Maka di sana perlu adanya kesabaran, dan bukanlah perkara yang gampang sekali lagi. Ujian berat. Yang ketiga, sabar ala aqdarillah. Sabar di dalam menjalani apa yang ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala, apa yang ditentukan. Menjaga lisannya dari meratap, menjaga lisannya dari tidak terima dengan apa yang Allah Jalla wa'ala tentukan, dan dari anggota tubuhnya apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesabaran ini dalam menghadapi al-masaib, menghadapi musibah-musibah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang bisa melakukan kesabaran dengan kemampuan kita yang terbatas, kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan yang terbatas ini, menjalankan sekian ketaatan masih terus berlangsung dengan usia yang Allah berikan, menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah, maka menjalankan ketaatan kepada Allah bukan hanya menjalankan aktivitas, tapi menahan diri dari apa yang dilarang, itu bentuk amalan saleh yang padanya ada nilainya di sisi Allah. Demikian pula dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang ditakdirkan kepada kita. Ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan Allah kokohkan apa yang kita pelajari untuk menuntun kita dalam kehidupan yang masih tersisa ini, sampai kita menemui ajal kita nanti dalam keadaan kita bertauhid, dalam keadaan kita di atas sunnah, dalam keadaan kita istiqamah, dalam keadaan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.